والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاك الله خير. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Najdi Al-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha. Kemudian beliau menegaskan Al-Thaniyatu Al-Amalu Bih. Poin kedua yang wajib untuk dimengerti dan difahami pada setiap muslim yaitu beramal. Ini poin kedua disebutkan oleh beliau menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sebuah amalan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah memahami empat perkara. Yang pertama ilmu. Dan setelah Anda berilmu, mengetahui kebenaran, Anda amalkan ilmu tersebut. Karena beramal di dalam agama ini merupakan buah, merupakan hasil dari ilmu yang kita punya. Karena tujuan umat manusia mencari ilmu tidak lepas dari dua niat. Gak ada yang ketiga. Tujuan kita mendatangi majelis ilm, mendatangi majelis ta'lim, mendatangi halaqatul zikr, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, sehingga dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dia mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Niatnya ada dua. Dan mudah-mudahan kita semua memiliki dua niat tersebut. Yang pertama adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Ini tujuan kita belajar. Semuanya kita belajar. Apa tujuannya kita mencari ilmu? Yang pertama, mengangkat kejahilan dari diri kita dengan mengamalkan ilmu tersebut. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah, pernah mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu enggak ada tandingannya. Tidak ada yang menandingi ilmu. Tapi dengan syarat, kata beliau. Liman saluhat niyatuh. Kalau benar niatnya. Kalau bagus tujuannya. Ilmu tidak ada tandingan. Mendengar perkataan ini, murid Imam Ahmad pun bertanya, wa maslahun niyati Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, apa baik dan bagusnya sebuah niat dalam mencari ilmu? Imam Ahmad mengatakan, tarfa'ul jahla an nafsik wa an ghairik. Kamu angkat kejahilan dari dirimu. Kebodohan pada diri kita ini banyak. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ilmu semakin jauh. Kejahilan semakin bertumpu. Kebodohan semakin menyebar. Kata Imam Ahmad, niatkan kamu angkat kebodohan, kejahilan pada dirimu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Setelah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia pulang ke rumahnya. Dia ajari keluarganya. putrinya, putranya, tetangga, keluarga, sanak famili, kerabat, teman dekat, dia berusaha mengangkat pula kejahilan pada orang lain. Ini tujuan yang pertama dari kita menuntut ilmu. Diangkat kebodohan dengan beramal. Kalau kita punya ilmu, tahu, kemudian tidak diamalkan, ingat, diazab, disiksa sebelum penyembah berhala. Orang yang punya ilmu enggak diamalkan ilmunya, disiksa, diazab sebelum para penyembah berhala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah 'alimun." Orang pertama yang akan disemat, disiksa, disentuh oleh api neraka adalah seorang alim. Berarti punya ilmu, seorang alim. Mulai kecil, dari kitab ke kitab belajar, tidak ada hentinya sampai meninggal. Katakan seorang alim. Tandaliku aqtabu badnihi, akan keluar seluruh usus dari perut-perutnya. Na'udzubillah. Orang yang tahu ilmu. Akan keluar usus-usus dari perutnya. Yang membuat penghuni api neraka mereka heran. Sambil berkata, "Ya fulan, alam kunta ta'muru bil ma'ruf?" Wahai fulan, bukankah kamu dulu di muka bumi mengajarkan kebaikan? Menyeru umat manusia kepada jalan kebenaran. Watanhana 'anil munkar. Dan kamu melarang kami dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kenapa kamu bisa di sini bersama kita? Dia pun mengatakan, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wa lam ati." Aku perintahkan kalian kepada kebaikan, kebenaran, al-haq, dan aku tidak datangi. Tahu ini baik, enggak diikuti. Tahu ini hak, enggak dijalani. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku larang kalian dari kemungkaran, aku malah terobos, terjang kemungkaran tersebut. Yang haram malah dilakukan. Gak ada yang tahu. Dia seorang alim, gak ada yang tahu. Yang tahu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bisa jadi dalam rumahnya, gak ada seseorang. Dia bebas bermaksiat. Atau dalam kamar. Atau melalui telepon genggam. Gak ada yang tahu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui berbagai macam rahasia umat manusia. Maka orang yang mengetahui ilmu enggak diamalkan, maka diazab sebelum penyembah berhala. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama, mereka membagi manusia dari sisi ilmu dan amalannya menjadi tiga golongan. Kita enggak tahu termasuk dari golongan yang keberapa. Kalau dilihat dari ilmu dan amalan umat manusia terbagi menjadi tiga jenis. Golongan yang pertama, indahu ilmun wal amal wat tab'u. Mereka orang-orang yang mempunyai ilmu, beramal, dan mengikuti ilmu tersebut dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup. Ini golongan yang paling selamat. Dia punya ilmu dan dia amalkan. Dan ini merupakan jenisnya para anbiya, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Karena mereka memiliki ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka ajarkan. Kemudian mereka amalkan ilmu tersebut. Dan ini golongan yang paling beruntung. Semoga kita semuanya masuk pada golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua, indahu ilmun bila amal. Punya ilmu, amalannya enggak ada. Pintar, tapi tidak nampak kepintaran tersebut. Sehingga dia mengikuti hawa nafsu karena ilmunya ditinggal. Tidak ada amalan, dia ikuti hawa nafsu. Sehingga dia terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan kesesatan karena dia selisih ilmu yang dia miliki. Dan ini merupakan jalannya kaum. Kaum Yahud. Mereka punya ilmu. Mereka membaca Taurat. Tahu akan datang Nabi SAW di akhir zaman. Berbagai macam jenis dan ciri-cirinya. Mereka hafal. Datang, enggak mau beriman. Di atas ilmu yang mereka miliki. Mereka punya ilmu, enggak diamalkan. Sehingga mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan mereka tahu hukumnya. Dan dosanya lebih besar. Berbeda para hadirin. Orang tahu terjerumus ke dalam kemaksiatan di atas ilmu. Beda dosanya dengan orang yang bermaksiat dan dia enggak tahu hukumnya. Dosa yang pertama lebih besar daripada dosa yang kedua. Dua-duanya dosa. Tapi yang pertama lebih tinggi. Karena dia faham yang mestinya dia hindari. Tapi dia datangi. Dan ini seperti kaum Yahud. Mereka punya ilmu. Tapi enggak pernah diamalkan. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Semoga kita tidak mengikuti jalannya mereka. Kemudian yang ketiga. Indahu amal. Bila ilm. Kebalikannya. Berarti apa? Orang punya amalan. Tapi gak punya ilm. Semangatnya tinggi. Tapi gak ada penerang. Sehingga mereka menambah-nambahi, mengurang-urangi, merubah. Yang jelek dipandang bagus, yang bagus dipandang jelek. Orang mengajak kepada surga, mereka pandang mengajak kepada neraka. Yang mengajak kepada neraka, mereka pandang itu mengajak kepada surga. Karena kenapa? Jahil. Beribadah tidak di atas ilmu. Dan ini menyerupai kaum apa? Nasara. Mereka semangat. Tapi tidak ada ilmu. Sehingga mereka beribadah di atas kebodohan dan kejahilan. Semoga kita pun dijauhkan dari golongan yang ketiga ini. Dan tiga jenis tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan seluruhnya dalam satu ayat yang kita diperintahkan untuk membaca sehari semalam paling sedikit 17 kali. Kita diperintahkan untuk membaca satu ayat sehari semalam paling tidak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Alladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa jalan tersebut? Jalannya para anbiya, para rasul, para mursalin. Dan mereka adalah kaum yang senantiasa menghormati ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Dan berusaha mengajarkan ilmu yang dia miliki. Ini merupakan jalannya para anbiya. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka. Kenapa dimurkai? Karena punya ilmu tapi enggak dipakai. Allah Subhanahu wa taala murkai mereka. Yaitu kaum Yahud. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena beribadah tanpa petunjuk. Itu jawabnya kaum Nasara. Berkata Sufyan ibn Uyainah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Uthaymin dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kata Sufyan ibn Uyainah, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun min al-Yahud. Kalau ada di antara ulama umat ini yang rusak, berarti mirip dengan Yahud. Punya ilmu tapi rusak, berarti mirip dengan Yahud. Coba lihat pada zaman sekarang betapa banyak mengatasnamakan mereka cendekiawan muslim, intelektual muda, bahkan mendapatkan jabatan di beberapa lini-lini agama. Mereka punya jabatan di sana. Mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan muslim, intelektual muda. Dan mereka menusuk-nusuk syariat Islam dari dalam. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Pintar-pintar. Keluar dari universitasnya, dapat derajat kumlut sempurna. Berarti pintar. Tapi gak dipakai ilmunya di atas kebenaran. Sehingga apa? Jilbab. Hijab. Itu merupakan adat istiadat Arab. Bukan dari agama. LGBT boleh. Hak asasi manusia. Hak asasi mereka. Sebagaimana yang senantiasa didengung-dengungkan oleh kaum liberal. Dan mereka betul antek-anteknya Yahudi. Kepanjangan tangan dari kaum Zionis untuk merusak Islam dari dalam. Kalau mereka yang menghina Islam, semua umat manusia bangkit. Tapi kalau dari dalam, apalagi bagian-bagian Islam, banyak orang tertipu. Oleh sebab itu kata Sufyan ibn Uyainah, yang rusak di antara orang-orang yang punya ilmu di antara umat ini, maka mereka mirip dengan Yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Kalau ahli ibadah di antara umat ini yang rusak karena mereka ibadah tanpa ilmu, maka mirip dengan Nasara. Mereka menambahi, mengurangi, merubah, mengganti. Sebagaimana yang banyak sekali terdapat dari kalangan al-mutasawwifah ad-dhalah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita miliki. Ini tujuan yang pertama dari mencari ilmu. Yaitu apa? Untuk beramal dan mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian tujuan kita mencari ilmu yang kedua, supaya kita takut, supaya kita khawatir. Ini tujuan ilmu. Apa tujuan kita datang ke majelis ilmu? Ketika kita mengetahui kebenaran, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau menegaskan, laisal ilmu bikathrati riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, karyanya melimpah, tulisannya di mana-mana. Bukan itu patokannya. Innamal ilmu khasyatullah, kata beliau. Ilmu itu dilihat dari takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu perisai, taming, sehingga kita khawatir, waspada. Ini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menghindari. Karena ini telah diperingatkan. Sehingga ilmu menjadi rambu-rambu bagi diri. Sehingga muncul sifat takut. Oleh sebab itu umat manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? Para ulama. Dan para anbiya mereka ulama. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara umat manusia adalah para ulama Al-Quran yang berbicara. Karena semakin tingginya ilmu mereka, semakin tinggi pula ketakutan dan kekhawatiran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ulama-ulama zaman dahulu mereka enggak sembarangan di dalam mencari ilmu. Mereka cari orang-orang yang amanat, yang ketakwaannya, ketakutannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan dia berhati-hati tidak menyampaikan melainkan kebenaran. Kalau zaman sekarang dai menyampaikan kajian abis maghrib sampai isya, yang disebutkan koran tabloid yang dia baca di pagi hari, tidak mengajak umat manusia kepada qala Allah, tidak membangkitkan mereka untuk mengetahui sunnah Nabi alaihissalatu wassalam di zaman-zaman keemasan. Oleh sebab itu para ulama dahulu mencari sampai mereka keluar, bukan dari lurahnya, bukan dari kecamatannya, bukan dari daerahnya, bukan dari desanya, bukan dari kotanya, bahkan dari negara mereka. Cari. Zaman dulu gak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, Masya Allah, sarana transportasi dan telekomunikasi amat sangat memudahkan. Zaman dahulu gak ada mobil, gak ada bensin, gak ada sepeda motor, gak ada kereta, gak ada pesawat. Bahkan para ulama mereka fakir, jalan kaki. Gak punya kuda, gak punya unta, jalan kaki. Keluar dari negaranya ke negara yang lain untuk mencari para ulama yang memiliki ketakwaan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang mereka cari. Di antara ceritanya Baqi ibn Makhlad. Satu cerita. Baqi ibn Makhlad. Seorang pemuda dari negeri Andalus. Mana Andalus? Spanyol. Dulu kejayaan Islam sudah sampai ke sana. Sehingga mengeluarkan banyak para ulama. Seorang yang bernama Baqi ibn Makhlad keluar dari negeri Spanyol jalan kaki untuk bertemu dengan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Di mana? Di mana? Di Irak. Di kota? Di kota? Basrah? La. Nah, Baghdad. Ibu kota Irak, Baghdad. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Baghdadi. Abu Abdillah Syibani. Baqi ibn Makhlad jalan keluar dari Andalus. Sekian bulan. Sebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Sir Alamin Nubala. Ketika sudah mendekati kota Baghdad, kata Baqi ibn Makhlad, wasala ilayya khabarun bimihnatil imami Ahmad. Sampai kepadaku kabar Imam Ahmad sedang diuji. Pada saat itu muncul bid'ah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini perkataan kufur yang terkena fitnahnya adalah para raja-raja pada zaman itu. Raja-raja tersebut bahkan mewajibkan kepada semua umat manusia, termasuk para ulama, untuk berkata seperti ini. Imam Ahmad kokoh. Banyak para ulama disiksa, dipenjara, dipotong gajinya, tidak diberikan bantuan, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang wafat. Termasuk yang diuji adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Selama 3 periode raja. Pada zamannya Wasik, pada saat itu Imam Ahmad dilarang untuk berkumpul dengan umat manusia. Bahkan Imam Ahmad dilarang untuk berbicara. Bahkan enggak boleh keluar dari rumahnya untuk menyampaikan ilmu. Diisolasi. Tahanan rumah. Enggak boleh kemana-mana. Ini bagi Ibn Makhlad sudah berbulan-bulan berjalan dari Andalus. Fakhtamamtu bidzalika katsiran. Aku pun sedih. Perjalanan jauh. Yang membuat aku tidak bisa akhirnya mengambil ilmu dari seorang imam ahli sunnati wal jamaah. Falamma wasaltu fi Baghdad wada'tu mata'i fi ghurfa. Sampai di kota Baghdad aku taruh perbekalanku di sebuah kamar, mungkin dia nyewa. Wa bahathu an manzilihi, aku pun tanya di mana sih rumahnya Imam Ahmad. Sebagian ada yang enggak jawab karena mungkin takut mata-mata negara. Walhasil sampai dia pun mendapatkan rumahnya Imam Ahmad. Fataraktul bab. Aku ketuk pintunya. Fafataha lil imam. Subhanallah, beliau sendiri yang membuka pintu tersebut. Aku pun mengatakan rajulun gharib. Wa talibul hadith. Aku orang asing. Aku ini pencari hadith, pencari ilmu. Walam takun rihlati illa ilaih, perjalanan jauh ini tidak aku tempuh kecuali untuk bertemu dengan dirimu. Tujuanku untuk mengambil ilmu dari engkau. Dan aku mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam pada zaman itu. Fa adkhalani wa akhbarani bi annahu mumtahin. Aku mau dimasukkan ke dalam rumah dan beliau kabarkan kepada aku bahwasanya beliau enggak bisa. Beliau diuji saat ini untuk tidak berbicara. Bahkan tidak boleh membuka kajian apapun di dalam perkara ilmu syar'i. Tidak membuat beliau putus asa. Kata Baqi ibn Makhlad, "Idza azinta li fa ana gharib." Aku orang asing, enggak ada orang tahu. Enggak ada orang tahu dengan aku. Aku asing. Kalau kamu mengizinkan wahai imam, atika kulla yawmin bilibasi syahhatin. Aku akan mendatangi engkau tiap hari dengan pakaian compang-camping. Alias apa? Pengemis. Pura-pura jadi pengemis. Wa tuhadithuni walau bihadithin wahid. Aku akan ketuk pintu. Wa atlubuka al-musa'adah, seolah-olah aku akan minta bantuan. Setelah kamu buka, sampaikan kepadaku satu hadis saja untuk beliau hafal. Dari Andalus Baghdad. Tidak sembarangan mencari orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Imam Ahmad diizinkan. Fa kuntu aqifu 'inda darihi, kata Baqi ibn Makhlad. Setiap pagi aku hadir di depan pintunya. Dan aku mengatakan al-ajru rahimakumullah. Kebiasaan di Arab. Mereka biasanya kalau minta bantuan atau minta uang, mereka mengatakan al-ajr, al-ajr, pahala-pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Beliau ketuk pintunya sambil mengatakan al-ajru rahimakumullah, fa'adkhaluni bil mamar. Mendengar suara itu Imam Ahmad langsung memasukkan aku ke mamar. Mamar ini merupakan jalan kebiasaan rumahnya orang Arab. Nah, mereka memiliki pintu di dalam untuk masuk ke rumah keluarganya. Kemudian mereka ada tempat yang mengarahkan kepada pintu kedua. Pintu jalan. Nah, di antara dua pintu ini namanya mamar. Tempat jembatan lah. Atau pintu yang mengarahkan kepada pintu keluar. Fa'adkhalani fil mamar. Aku pun masuk ke dalam mamar tersebut. Wa yuhadithuni bihadithini wa thalatha. Imam Ahmad memberikan kepadaku dua hadis dan tiga hadis. Nah. Hatta ijtama'a li qaraba 300 hadis. Sampai aku bisa mengumpulkan dari periwayatannya Imam Ahmad 300 hadis. Tiap hari. Ini semangatnya mereka. Nah. 30 atau 300 hadis berapa hari. Nah, ini katanya Baqi ibn Makhlad. Thumma fatahallahu al-karba 'anil Imam Ahmad. Setelah berjalan sekian dekade, Allah Subhanahu wa taala buka kesedihan Imam Ahmad. Raja-raja yang bengis dan zalim tersebut kemudian mereka meninggal diganti dengan raja yang mengangkat sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga nama Imam Ahmad pun menjadi harum. Dan sekali beliau membuka majlis dihadiri oleh ribuan para pencari ilmu. Dan setiap aku hadir, datang ke majlisnya Imam Ahmad yafsahuni wa yukarribuni inda. Setiap beliau melihat aku dalam majlis, memberikan kepada para pencari ilmu untuk meluaskan bagiku jalan dan didekatkan kepada Imam Ahmad, sambil beliau mengatakan, hadza yutlaq alaihi ismu talibul ilm. Ya, ini yang berhak dinamakan sebagai para pelajar, pencari ilmu. Ini para ulama, mereka mencari orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini faedah yang pertama, faedah yang kedua dari perkataannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan itu merupakan salah satu dari definisi iman. Amalan itu merupakan salah satu dari definisi iman. Apa sih definisinya iman? Kita sering mendengar iman, iman, iman. Apa artinya iman? Hah, siapa yang bisa menyebutkan apa artinya iman? Apa artinya iman? Apa definisinya iman? Disebutkan oleh para ulama. Artinya iman al-qawlu bil lisan. Ucapan dengan lisan. Seperti apa? Zikir. Baca wirid, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, zikir, sabah, wa masa. Dengan lisan. Wal-i'tiqadu bil janan. Keyakinan dalam hati. Dia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ada. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki yang berhak diibadai, dan Allah memiliki asma al-husna wa sifatul ula. Dia yakini ada malaikat. Dan keyakinan-keyakinan yang disebutkan oleh kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan seluruh tubuh kita. Berupa apa? Salat. Bagian dari iman. Berpuasa menahan lapar dan dahaga. Bagian dari iman. Mengeluarkan sedekah yang sunnah dan sedekah yang wajib berupa zakat. Bagian dari iman. Berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dia kumpulkan ibadah dengan harta dan ibadah dengan tubuhnya. Ini bagian dari iman. Yizidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Apa artinya iman yang pertama? Ucapan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, i'tikad dalam hati. Kemudian yang ketiga, amalan dengan tubuh. Bertambah iman dengan ketaatan dan berkurang iman dengan kemaksiatan. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, bahwasanya amalan ini merupakan syaratnya iman. Oleh sebab itu para ulama mementingkan sekali perkara amal. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, kata beliau, kunna la nujawis ashra ayat min fami Rasulillah. Kata Ibnu Mas'ud, kita tidak bertambah 10 ayat dari lidahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai 10. Gak berpindah dari 10 ayat pertama kepada ayat yang lain. Hatta na'lam ma'naha wa na'mal biha. Sampai kita tahu apa artinya, apa tafsirnya, apa sebab turunnya ayat tersebut, apa ilmunya, apa intisari dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita amalkan. Baru setelah itu kita pindah kepada ayat yang lain. Ini para sahabat. Satu ayat mereka baca, mereka pahami, mereka amalkan. Baru setelah itu pindah kepada ayat yang lain. Wa kunna nata'allamu al-ilma wal-amal. Dan dahulu kita belajar ilmu dan belajar amalan. Terkadang ikhwani afidhakumullah, kita mengeluh dengan ingatan yang suka pudar. Sering lupa. Kenapa? Bisa jadi sebabnya karena kita jarang mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Berkata Sufyan al-Thawri, al-ilmu yahtiful amal. Ilmu itu memanggil, akan menelpon kepada amalan. Amalan ditelpon. Wa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau amalannya datang, connect. Tapi kalau enggak, ilmu akan kabur. Ilmu itu akan memanggil kepada amalan. Kalau amalannya datang, ilmu tetap terjaga. Anda akan terus ingat. Tapi kalau amalannya enggak ada, ilmu pun akan hilang. Oleh sebab itu, para ulama, mereka senantiasa mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam sekecil, bahkan seberat apapun. Walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, hafidtu ma hafidtu hadithan illa waqad amiltu bih. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, aku tidak menghafal satu hadis melainkan aku amalkan hadis-hadis tersebut. Dan beliau memiliki hafalan 70 ribu hadis. 70 ribu hadis. Tidak ada satu hadis pun melainkan beliau amalkan. Maha hafidtu hadithan illa waqad amiltu bihi. Aku enggak hafal sebuah hadis melainkan aku amalkan hadis tersebut. Semuanya. Sampai aku tiba pada sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam a'ta Aba Thaibatin dinaran lil hajjam hina ihtajama. Sampai aku mendapati, kata Imam Ahmad, sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan upah kepada orang yang membekam beliau, namanya Abu Thaibah, satu dinar. Imam Ahmad miskin. Bagaimana dengan hadis ini? Dan beliau mengatakan, tidak ada satu hadis yang aku hafal melainkan aku sudah mengamalkan hadis tersebut. Sampai kepada hadis Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada Abu Thaibah satu dinar. Satu dinar ini zaman sekarang 4 gram seperempat emas. 4,25. Kalau emas zaman sekarang 500 ke atas, berarti kurang lebih satu dinar sekitar 2 juta setengah. Kata Imam Ahmad, fa'ataitu dinaran lil hajjam hina ihtajamtu. Aku pun kasih satu dinar. Walaupun cuma sekali. Untuk menghargai sunnah Nabi. Aku kasih kepada orang yang membekam kepadaku satu dinar. 2,5 juta. Kalau zaman sekarang orang berbekam dikasih 2,5 juta. Enggak ada ikhwah yang jualan herbal, madu, wala obat. Semuanya jadi membekam. 2,5 juta. Tapi Imam Ahmad melakukan. Walaupun cuma sekali. Begitu pula Imam Ahmad minta izin kepada istrinya. Istadana antastariya jariyatan. Minta izin kepada istrinya untuk membeli seorang budak wanita. Budak wanita pada zaman itu digauli, dijima, didatangi. Dikasih izin oleh istrinya, budak. Karena Imam Ahmad miskin, istara jariyatan bithamanin yasir. Beli budak dengan harga yang murah. Tujuannya apa? Budak tersebut diberi nama Raihana. Karena Nabi SAW dahulu pernah membeli seorang budak wanita yang diberi nama Raihana. Masya Allah. Mana kita dengan mereka habis. Gak sama. Gak ada. Habis. Begitu pula Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Berada di atas kapal. Baru berjalan. di tengah-tengah sungai yang hendak menuju ke muara laut. Di tengah-tengah sungai, fa istama'a rajulan bi syattin nahr ya'tish. Tiba-tiba Abu Dawud As-Sijistani mendengar ada orang yang bersin di ujung sungai. Bersin di ujung sungai. Fasta'jara qariban bidirham. Setelah itu, Abu Dawud As-Sijistani langsung mengeluarkan uangnya 1 dirham untuk menyewa perahu kecil. Apa istilahnya? Sekoci. Sekoci. Di kapal yang besar, sekoci. Dia sewa 1 dirham. Supaya apa? Untuk mendekatkan ke orang itu. Bisa jadi angin yang berlawanan. Kalau beliau menjawab, gak sampai. Dia sewa sekoci 1 dirham. Untuk menuju ke orang tersebut yang ada di samping sungai. Karena Abu Dawud mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Karena hak seorang muslim diucapkan apa? Yarhamukallah. Bertemu dengan orang itu, yarhamukallah. Begitu saja kemudian beliau kembali ke kapalnya. Ditanya oleh murid-murid beliau, ada apa kamu repot-repot seperti itu? Kata Abu Dawud, As-Sijistani la'allahu mustajabu da'u. Allahu a'lam, bisa jadi orang tersebut doanya diijabahi oleh Allah. Karena kalau kita mengucapkan yarhamukallah, dia akan mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa yang besar. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk, taufik. Dan memudahkan segala urusanmu. Doa yang besar. Abu Dawud menjawab, bisa jadi orang itu doanya diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali ke kapalnya. Setelah berlabuh, tiba-tiba mereka mendengar suara dari arah yang mereka tidak ketahui. Mengatakan, inna Abu Dawud istaral jannata bidirham. Sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dirham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.